Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-sha'bi. Kana baina rajulin minal munafiqin. Wa rajulin minal yahud. Khusumah. Bab apa ini? Hah? Baik. Bab tentang alam tara. إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Berarti babnya bab tentang haramnya berhukum dengan hukum tagut, hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang kemarin sudah kita bahas. Apa kaitannya dengan bab Bayanul Farqi baina ahli al-iman wa ahli an-nifaq wal ma'asi fi aqwalihim wa af'alihim wa iradatihim. Kelanjutan yang kemarin. Kita langsung pada bab yang kalimat yang baru atau dalil yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif, dikatakan oleh Asy-Sya'bi bahwa di antara seseorang dengan munafik atau seseorang dari kalangan munafikin dan seseorang dari kalangan Yahudi terjadi khusumah, pertikaian. Faqala al-yahudi, berkata Yahudi, natahakam ila Muhammadin. Kata Yahudi, kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Yahudi tadi tahu bahwa Rasulullah sallam tidak membolehkan rishwah, suap, menyuap. Wa qala al-munafiq, tapi munafik tadi berkata, natahakam ila al-yahudi. Kita berhukum pada tokoh Yahudi, pendeta Yahudi. Mengapa munafik ini minta berhukumnya ke pendeta Yahudi? Li'ilmihi annahum ya'khudun ar-rishwah. Karena si munafik tadi tahu kalau Yahudi membolehkan suap menyuap. Fattafaqa an ya'tiyaka hinan fi Juhayna. Akhirnya mereka sepakat kalau gitu tidak ke Yahudi, tidak pula ke Nabi Muhammad SAW. Kita ke seorang dukun dari Bani Juhayna. Fayataka kama ilaihi, maka mereka pun berhukum kepada kahin tadi, dukun tadi. Fanazalat, maka turunlah ayat tadi, alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum aamanu ila akhiril ayah. Ternyata yuriduna an yatahakamu ila mana, ila at-taghut. Wa qila nazalat bi rajulain ikhtasama. Qila, dikatakan pula bahwa ayat ini turun tentang dua orang yang bertikai, ikhtasama. Faqala ahaduhuma, salah seorang dari mereka berkata, natarafa ila nabi, kita angkat perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, bal ila Ka'b ibn Ashraf, bahkan kita berhukum saja kepada Ka'b ibn Ashraf. Akhirnya tarafa'a ila Umar, akhirnya keduanya mendatangi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Fadzakara lahu ahaduhum al-qissah, maka salah seorang dari mereka menceritakan kisahnya bahwa diajak berhukum kepada Nabi menolak, malah memilih berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya mereka sepakat kalau gitu tidak dua-duanya, kita kepada Umar saja. Faqala alladhi lam yarda bi Rasulillah, maka Umar bertanya kepada orang yang tidak ridha berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi akadhalik, apakah begitu? Engkau menolak berhukum kepada Rasulullah? Qala na'am, kata orang tadi iya. Fadarabahu bisayf faqatalahu, maka oleh Amirul Mukminin dipenggal lehernya dengan pedangnya. Engkau tidak mau berhukum dengan Nabi, dihukum dengan pancung. Mengapa? Karena orang yang tidak berhukum, tidak mau berhukum kepada Nabi, berarti dia kafir, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Riwayat yang kedua ini dikeluarkan oleh Sa'labi, dinukil dalam Ad-Durrul Manthur dan juga oleh Al-Kalbi dalam Fathul Bari dari Ibn Abbas. Qala Ibn Hajar, wa hadzal isnad wa in kana dha'ifan lakin taqawwa bi tariqi Mujahid. Hadis ini atau riwayat ini walaupun sanadnya ada kelemahan, tetapi dia menjadi kuat dengan jalan Mujahid. Dikeluarkan pula oleh At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Lihat ya khawani bin a'azakumullah. Dua orang bertikai, yang satu munafik. Justru Yahudi yang berkata, mari kita berhukum dengan Nabi Muhammad SAW. Si munafik ini enggak mau malah. Jangan. Mengapa? Karena dia tahu, kalau tanyanya pada Nabi pasti enggak boleh. Kita ke Yahudi saja. Maka ketika keduanya bertemu Umar, maka Umar terkejut, siapa yang menolak kepada Rasulullah SAW? Kamu? Langsung dipenggal dengan pedangnya. Rasulullah SAW al-afiyah. Disebutkan dalam syarahnya, qala asy-Sya'bi, berkata asy-Sya'bi, huwa Amir ibn Syarahil al-Kufi, alimu ahli zamani. Beliau adalah ulama di zamannya. Wa kana hafizan allamah dafunun. Bahwa dia adalah penghafal kuat. Beliau seorang yang allamah, berilmu. Dafunun, memiliki sekian bidang-bidang ilmu. Fan, itu artinya bidang ilmu. Jamaknya funun. Kana yaqulu, ma katabtu sawda'a fi bayda. Aku tidak menulis, tidak menulis sedikit pun hitam di atas putih. Semuanya dengan dihafal. Wa adraka khalqan min as-sahabah. Beliau sempat bertemu dengan sekian banyak sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa asha bid'an wa thamanina sana. Dan beliau hidup 80 sekian tahun umurnya. Demikian dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam an-Nubala. Dalam Siyar A'lam an-Nubala. Wa fi ma qala asy-Sya'bi, dan di antara apa yang dikatakan oleh asy-Sya'bi, ma yubayyin anna al-munafiq yakunu ashadd karahatan li hukmillah wa rasulih. Dari apa yang dikisahkan oleh asy-Sya'bi, diketahui jelaslah bahwa munafik ternyata lebih dahsyat kebenciannya terhadap sunnah, terhadap hukum Allah, terhadap hukum Rasulnya, daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, hati kecil mereka tahu kalau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hak. Sehingga mereka kadang berbicara dalam tanda petik aneh. Mereka kafir, tapi mereka memutuskan bahwa agama yang paling baik, yang paling damai di dunia adalah Islam. Itu diputuskan oleh UNESCO PBB. Kan aneh. Ya kalau gitu kenapa gak kalian masuk Islam? Kalian nyebutkan bahwa yang paling damai adalah Islam. Kenapa gak masuk Islam? Demikian pula ketika mereka melakukan satu perkara untuk kebaikan negerinya, untuk kebaikan rakyatnya, mereka ikuti apa yang dilarang di dalam agama Islam. Gak boleh, ini gak boleh. Ajib. Kenapa? Karena ini berbahaya, begini, begini, begini, begini. Padahal mereka mendengar dari ayat bahwa ayat atau hadis kalau melarang biasanya jelek. Ini keanehan mereka. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan munafik lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasrani. Lebih menolak, asyadda karahatan, lebih benci li hukmillah wa rasulih, lebih benci kepada hukum Allah dan Rasulnya daripada Yahudi dan Nasrani. Wa yakunu asyadda adawatan minhum li ahli iman, dan mereka asyadda adawatan, lebih memusuhi orang beriman daripada Yahudi dan Nasrani. Kama huwa alwaqi' fi hadhihi alazmina wa qablaha, sebagaimana apa yang terjadi di dalam kenyataan fakta di zaman-zaman kita sekarang ini, kata beliau. Apalagi kita melihat bagaimana munafikin di zaman ini lebih dahsyat kebenciannya terhadap sunnah daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudinya tidak protes, Nasraninya tidak protes, munafik yang protes terhadap Islam. Kenapa sunnah ini ditegakkan? Kenapa sunnah itu ditegakkan? Gak boleh. Ini akan begini, akan begitu. Yang berbicara bukan Yahudi, yang berbicara bukan Nasrani, tapi yang berbicara justru orang-orang yang mengaku muslimin. alias munafiqin. Ada dalilul waqi'. Dalilul waqi' annal munafiqin ashadda adawatan lis-sunnah wali ahli sunnah. Para munafiqin lebih dahsyat permusuhannya terhadap sunnah dan terhadap ahli sunnah daripada Yahudi dan Nasrani. Min i'anatil adui 'alal muslimin. Di antaranya mereka para munafik membantu musuh-musuh Islam. Wa hirsihim 'ala ithfa'i nuril Islam, dan mereka para munafik punya hirs, punya kesungguh-sungguhan untuk memadamkan cahaya Islam, cahaya iman. Wa man tadabbara ma fi at-tarikh, siapa yang memperhatikan apa yang ada dalam sejarah. Wa ma waqa'a minhum fil waqa'i', dan apa yang terjadi dari mereka para munafiqin dalam kejadian-kejadian sejarah, maka dia akan tahu. Siapa yang mempelajari sejarah, dia akan tahu. Anna hadha halul munafiqin qadiman wa haditha, bahwa itulah keadaan munafiqin dulu dan sekarang. Dari dulu selalu berkhianat sampai hari ini, sampai zaman perang salib. Kaum muslimin tidak kalah dengan Nasrani dalam perang salib. Berapa kali menang, menang, menang. Kenapa kalah? Begitu kaum muslimin berangkat, dari belakang kaum Syiah memerangi negeri kaum muslimin yang tentaranya sudah keluar lagi perang salib. Setelah diperangi, dikuasai oleh mereka Syiah, kemudian memerangi kaum muslimin dari belakang. Maka terjadilah kehancuran kaum muslimin ketika itu. Ikhwan ibn na'azakumullah, berarti karena pengkhianatan para munafiqin yang mengaku muslimin alias Syiah Rafidah. Karena Syiah Rafidah sudah kafir. Kalau mengaku muslimin berarti munafik. Fahum ashadda adawatan. Mereka lebih memusuhi dan mereka menjadi pengkhianat sepanjang sejarah. Nasallahu salamun afiyah. Naktafi bi Allah qadar barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.